Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah waqtafa tharahu ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermunajat dan beribadah kepadanya, untuk menghadiri majelis-majelis ilmu yang merupakan taman-taman surga, agar kita bisa memperbaiki diri kita, agar akidah kita lebih baik, ibadah kita lebih baik, akhlak kita lebih baik. Makanya penting bagi kita, jangan sampai kendor, jangan sampai malas untuk menghadiri pengajian-pengajian seperti ini. Karena kita tidak pernah tahu, bisa jadi dengan kehadiran kita di taman surga seperti ini, kita mendengarkan mutiara-mutiara ilmu yang akan memasukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sebelum saya menyampaikan materi pada malam kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang sangat relevan pada saat ini, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa beliau bersabda, la taqumus sa'atu hatta yuqbadhal ilmu. Tidak akan terjadi kiamat sampai ilmu agama ini diangkat. Yani jarang orang belajar ilmu agama. Sedikit yang belajar ilmu agama. Yang paling banyak manusia berbondong-bondong mempelajari ilmu-ilmu dunia. Wa taksuru zalazil, dan tidak akan terjadi kiamat sampai sering terjadi gempa-gempa, gempa bumi. Termasuk di Indonesia ini, beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan dengan peristiwa gempa bumi di Lombok. Bahkan beberapa kali susulannya. Dan hari ini, sebelum maghrib tadi, terjadi di Sulawesi Tengah. Ya, di Sulawesi Tengah. Gempa bumi lagi. Maka ini termasuk tanda-tanda kiamat. Kemudian kata Nabi SAW, wa yataqarabu zaman, dan waktu ini terasa singkat. Dan itu terbukti pada zaman kita sekarang. Kalau dulu orang melakukan perjalanan terasa lama, sekarang semuanya serba singkat. Dengan ada mobil, dengan ada pesawat. Ya, apalagi sekarang dengan adanya media sosial ini, orang semuanya maunya online sekarang ini. Ini termasuk tanda-tanda kiamat. Ya, wa yaksurul haraj wa taksurul fitan, dan banyak fitnah-fitnah, kekacauan-kekacauan. Wa yaksurul haraj, dan banyak pembunuhan-pembunuhan, peperangan-peperangan. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa di antara tanda-tanda kiamat adalah banyaknya gempa bumi. Dan bahwasanya gempa bumi itu kaitannya dengan merajalelanya kemaksiatan. Ya, kurangnya semangat belajar ilmu agama. Karena kebodohan apabila itu yang menguat, yang menyebar, akhirnya banyak kemaksiatan, banyak dosa. Dan kalau sudah banyak dosa, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan bencana sebagai peringatan bagi mereka agar kembali kepada jalan yang benar. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Zuharul fasadu fil barri wal bahar bima kasabat aydin nas liyudhikuhum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena dosa-dosa manusia. Allah menimpakan bencana karena sebagian dosa mereka. Sebagian, enggak semuanya. La'allahum yarji'un. Agar mereka apa? Kembali. Kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali dari kesyirikan menuju tauhid. Dari kebid'ahan menuju sunnah Nabi SAW. Dari kemaksiatan dan dosa menuju ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, hendaknya bagi kita semuanya untuk segera bertaubat kepada Allah, memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan memperbanyak menyibukkan diri kita dengan ibadah kepada Allah. Karena ini yang bisa menjadi tameng kita dari segala bencana-bencana. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah tidak akan menyiksa suatu kaum jika engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Jadi keberadaan Nabi ini adalah salah satu tameng dari bencana. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dan Allah tidak akan menyiksa suatu kaum kalau mereka senantiasa memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu ada dua tameng dan sekarang tinggal satu tameng, yaitu memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berlari menuju Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menuju tauhid, menuju sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah, bersimpuh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa menyelamatkan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Ibadah di saat-saat kekacauan, keutamaannya sangat besar. Pahalanya seperti hijrah kepadaku. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila terjadi permasalahan yang menimpa beliau, beliau segera apa? Segera sholat, segera beribadah, munajat kepada Allah. Disebutkan dalam hadis, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Nabi itu apabila ada masalah, maka beliau segera untuk sholat. Ketika ada gerhana, apa yang diperintahkan oleh Nabi? Ya, agar kita sholat. Karena dengan sholat hati ini akan menjadi tenang. Ya, karena dengan sholat bala bencana akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, kita tidak boleh merasa aman, ya, dengan keadaan kita sekarang. Karena bukan suatu hal yang mustahil bencana yang menimpa saudara-saudara kita di luar Jawa sana juga bisa menimpa kepada kita juga. Jika kita banyak melakukan kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, Allah akan menegur kita semuanya. Agar kita memperbaiki diri kita. Agar kita merubah nasib kita. Oleh karenanya, jika kita ingin agar keadaan lebih baik, hendaknya kita merubah keadaan kita. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka merubah keadaan mereka sendiri, nasib mereka sendiri. Maka kita harus berubah. Ya, kita harus hijrah. Mumpung juga masih bulan Muharram, tahun baru 1440. Ya, Hijriyah. Yang dijadikan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu standarnya adalah hijrah Nabi Muhammad SAW. Sebagai simbol, sebagai peristiwa yang sangat besar. Hijrah Nabi SAW menuju kejayaan Islam, menuju perbaikan. Maka kita harus hijrah ya, dari kesyirikan-kesyirikan, khurafat, menuju kemurnian tauhid, kesucian tauhid. Dari noda-noda, kebid'ahan-kebid'ahan, beramal tanpa dalil, hanya ikut-ikutan, mengikuti perasaan, apa kata banyak orang, apa kata nenek moyang, kita beragama sesuai sunnah Nabi SAW. Kita hijrah dari kemaksiatan dan dosa menuju ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya memperbaiki keadaan kita semuanya dan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbarokah ini, kita akan membahas satu tema yang sangat penting dengan judul antara dalil dan akal. Antara dalil dan akal. Pembahasan ini sangat penting karena banyak orang pusing menyikapi akal. Mengherankan jika akal bingung tentang akal. Ya, dia pusing memikirkan tentang akal sendiri. Pembahasan tentang akal ini sangat penting karena banyak orang salah dalam menyikapi akal. Dan mereka ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang berlebih-lebihan terhadap akal. Mereka mengkultuskan akal mereka. Mereka menuhankan akal mereka. Sampai-sampai kata mereka, apabila ada dalil bertentangan dengan akal, dalil yang dikalahkan. Dahulukan akal. Ya, seperti yang dikatakan oleh para ahli filsafat, ya. Di antaranya Fakhrur Razi, ini ahli filsafat. Dia mengatakan, "Idza ta'aradzal aqlu wan naqlu quddimal aqlu." Apabila berbenturan antara akal dan dalil, maka yang didahulukan adalah akal. Ya, bahkan ada sebagian yang mengatakan setiap dalil yang bertentangan dengan akal maka berarti dalil tersebut enggak sahih. Nah, ini orang-orang yang berlebih-lebihan sama akal. Ya, dari kalangan para ahli filsafat, dari kalangan aqlaniyun, orang-orang yang mengandalkan akal mereka. Ya, mengandalkan akal mereka. Kelompok yang kedua, orang-orang yang merendahkan akal, menghinakan akal, tidak memuliakan akal. Ini biasanya orang-orang ahli khurafat. Sukanya sama yang aneh-aneh malah. Yang mistik-mistik, walaupun itu enggak masuk di akal. Ya. Kita masih di bulan Muharram ini kan, masih ini ya? Iya. Sebagian orang berkeyakinan bahwa bulan Muharram itu bulan sial. Bulan keramat. Ya, bulan serem. Sehingga enggak berani bikin hajatan. Ada Pak yang bikin walimahan kalau pas Muharram? Jarang biasanya. Enggak wani. Ya, khawatir nanti apa? Gagal. Buka usaha nanti khawatirnya bangkrut. Padahal ini enggak masuk di akal. Dan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ini bertentangan dengan dalil dan bertentangan dengan fakta. Ya, bertentangan dengan fakta. Tidak ada bukti ilmiahnya. Ya. Yang lebih parah lagi ada yang sebagian sampai ngalap berkah dengan kotoran Kiai Slamet. Gitu ya. Ini enggak masuk di akal, ini khurafat. Khurafat. Ini orang-orang yang merendahkan akal. Ya, orang-orang yang merendahkan akal. Bahkan ya, di antara yang merendahkan akal juga orang-orang yang percaya dengan jimat, orang-orang yang percaya dengan dukun dan sebagainya. Itu orang-orang yang merendahkan akal mereka. Ya. Orang-orang yang minta-minta kepada kuburan, itu orang-orang yang merendahkan akal. Bagaimana mungkin kita meminta kepada ya, sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat atau menolak madharat. Sudah mati. Ya, dia sudah mati. Dia bahkan membutuhkan pertolongan. Bagaimana mungkin dia akan menolong yang lain? Ini orang-orang yang merendahkan akal. Nah, oleh karenanya kita perlu tahu gimana sih kedudukan akal yang benar menurut Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak terjerumus di dalam orang-orang yang terlalu berlebih-lebihan kepada akal, tapi juga bukan termasuk orang-orang yang merendahkan akal. Ya, ingat perkataan para ulama, dinuwah bainal ghali wal jafifi. Agama Allah subhanahu wa ta'ala itu tengah-tengah antara orang yang berlebihan sama antara yang merendahkan. Islam itu tengah-tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami menjadikan kalian sebagai umat yang tengah-tengah. Ini surat Al-Baqarah ayat 143. Tidak berlebihan tapi juga tidak merendahkan, tidak menghinakan. Nah, ada beberapa kaidah ya, supaya praktis, sistematis, mudah, kita akan bahas masalah ini dalam beberapa poin. Poin yang pertama, Ahlus Sunnah memuliakan akal. Jadi akal itu dimuliakan dalam agama Islam. Memiliki kehormatan, kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama Islam. Kita enggak boleh merendahkan akal. Kita enggak boleh menghinakan akal. Ya. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Islam sangat memuliakan dan mengagungkan akal. Di antaranya, yang pertama, Islam memerintahkan kepada manusia agar menggunakan akal pikirannya. Ya, dalam banyak ayat, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berpikir. Berpikir berarti menggunakan apa? Akal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya. Misalkan ya, di dalam ayat surat Ar-Rum ayat 8. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal ardi wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin musamma. Mengapa mereka tidak memikirkan apa yang Allah ciptakan berupa langit dan bumi serta antara keduanya? Demikian juga dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya, di dalam Al-Quran surat Sad ayat 29, menganjurkan kepada kita untuk merenungi dan memikirkan Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Demikianlah Al-Quran yang kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad. Tujuannya apa? Agar mereka manusia ini mentadaburi. Tadabur itu apa? Merenungi. Menggunakan akal pikirannya. Ya, itu namanya tadabur. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kepada kita semuanya, memerintahkan kepada kita semuanya untuk menggunakan apa? Akal pikiran kita. Karena akal ini adalah pembeda antara manusia dengan hewan. Kita dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang kalau gak punya akal, itu apa? Rendah langsung. Orang yang gila, ya, orang yang gila, itu langsung menjadi apa? Orang yang tidak memiliki kehormatan dan kedudukan. Ya, mungkin dia maaf, kadang-kadang buka auratnya ya, telanjang di jalan-jalan dan sebagainya. Dan orang memakluminya karena memang enggak punya akal. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal, berarti Allah telah memuliakan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan akal ini sebagai standar taklif. Yaitu kalau dia mendapatkan perintah larangan itu kalau dia berakal. Kalau enggak berakal, diangkat pena darinya. Rufi'al qalamu an salasa, diangkat pena itu dari tiga golongan, dari anak kecil sampai baligh, dari orang gila sampai waras. Kan gitu. Ya. Baik, yang kedua, bukti bahwasanya Islam sangat memuliakan akal adalah Islam melarang manusia dari taklid buta kepada adat istiadat dan pemikiran-pemikiran yang batil. Ya, taklid buta itu enggak boleh. Apa taklid buta? Taklid itu adalah mengikuti perkataan orang tanpa tahu dalilnya. Istrinya pasrah bongkoan, sing penting pokoknya. Nah, itu. Itu tuh enggak boleh dalam agama Islam itu. Kita beragama harus berdasarkan dengan dalil. Tuntunannya mana? Jangan istilah pokoknya ini nenek moyang kita dulu begini. Orang tua kita dari sononya udah kayak gitu, ya udah kita jalanin. Enggak bisa beragama seperti itu. Beragama itu harus berdasarkan dalilnya. Ada dalil kita jalankan. Kalau enggak ada dalil, ya kita enggak boleh beribadah tanpa dalil. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang yang taklid buta kepada adat istiadat, kepada pemikiran-pemikiran batil warisan nenek moyang. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 170, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, yaitu Quran, hadis, ikutilah wahyu, ikutilah dalil. Qalu, mereka mengatakan, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Enggak, kita ikut agama nenek moyang kita aja. Tradisi nenek moyang kita saja. Ini dari sononya udah kayak gitu, sudah turun temurun ini adat istiadat, enggak bisa dirubah. Seperti ini enggak boleh. Ya, makanya kata Allah selanjutnya, awalau kana abauhum la yaqiluna syai'a wa la ya'dadun. Apakah kalian juga tetap akan ngikuti padahal nenek moyang kalian juga dahulunya tidak berakal, tidak mendapatkan hidayah. Artinya kalau mereka salah, mosok iya kalian mau tetap apa? Ngikuti mereka. Kalau mereka jelas-jelas salah. Oleh karenanya, warisan nenek moyang, adat istiadat, budaya dan sebagainya dari ya warisan leluhur kita, nenek moyang kita harus diselektif dengan agama Islam. Harus diselektif dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis, monggo silakan, enggak ada masalah. Islam itu bukan orang yang anti budaya, anti adat istiadat, enggak. Boleh adat istiadat itu asalkan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, tidak bertentangan dengan Islam, silakan. Bahkan itu dijadikan kaidah dalam agama Islam itu, adat istiadat itu. Tapi kalau sudah bertentangan dengan agama, kalau sudah bertentangan dengan dalil Al-Quran dan hadis, gak boleh kita pertahankan. Makanya salah propaganda yang sekarang sering disebarkan, yaitu propaganda Islam Nusantara. Ini propaganda yang batil. Karena mereka menginginkan semua adat istiadat itu adalah dibenarkan. Islam disuruh ngikut sama adat istiadat. Ini keliru. Yang benar adat istiadat ngikut kepada Islam. Diseleksi dengan Islam. bukan Islam disuruh ngikut sama adat istiadat. Para ulama sepakat, setiap adat istiadat kalau sudah bertentangan dengan agama Islam, adat istiadat tersebut tidak boleh dipakai. Ya, betapa banyak adat istiadat kita kemudian bertentangan dengan agama Islam. Contoh sebagian adat istiadat misalkan dalam berpakaian. Ya, ada sebagian adat istiadatnya pakaiannya misalkan perempuan, ada yang enggak menutupi aurat. Enggak boleh kemudian kita benarkan, wah ini kan sudah pakaian adat, pakaian warisan leluhur, nenek moyang. Kalau bertentangan dengan Islam, maka tidak boleh dipakai. Ya, karena standarnya adalah Islam. Bukan standarnya adalah ya adat istiadat. Ya, jadi enggak boleh kita taklid. Karena taklid berarti menumpulkan akal. Orang kalau udah ikut-ikutan, itu berarti apa? 1000 dalil yang kita sampaikan kepadanya, enggak bermanfaat. Karena dia sudah pakai apa? Pokoknya. Nah, itu repot itu. Kalau ketemu sama orang, kalau sudah dalilnya adalah pokoknya, itu paling repot. Pak, ini dalilnya Qur'annya begini loh. Hadisnya begini. Pokoknya. Ya, ini yang saya praktekkan. Aku gak dalil-dalilan. Nah, ini yang repot kalau seperti ini. Ini orang kalau seperti ini. Akhirnya apa? Akhirnya terjerumus dalam penyakit sombong. Apa itu sombong? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Akhirnya menolak kebenaran. Dalil-dalil mental semuanya. Enggak diterima semuanya. Ya. Perumpamaannya seperti disebutkan dalam sebuah kisah ya, disebutkan dalam sebuah kisah. Ada seorang ada dua orang debat tentang bayang-bayang dari kejauhan, ada bayang-bayang. Yang satu mengatakan itu kambing. Bayang-bayang itu. Yang satu mengatakan burung. Terus enggak lama kemudian bayang-bayang tersebut akhirnya terbang. Berarti sing benar siapa? Sing benar adalah yang bilang bahwasanya itu adalah burung. Tapi sing bilang itu adalah kambing ngeyel. Dia mengatakan anzah walau tarat. Pokoknya kambing walaupun terbang. Ini orang kalau ngeyel repot kan? Sombong repot. Pokoknya lah, kalau sudah pokoknya ini repot. Pokoknya kambing walaupun terbang. Emang ngono kambing iso terbang? Ya, ini kalau sudah ngeyel. Berapa dalil, walaupun dia salah pun, dia gak mengakui kesalahannya. Sehingga tumpul akalnya. Gak berjalan, gak aktif. Nah ini, makanya kita dilarang untuk taklid. Dilarang juga fanatik. Fanatik itu adalah membela sesuatu yang kita anggap benar, padahal sudah jelas-jelas apa? Salah. Itu fanatik. Itu gak boleh juga. Apalagi fanatik sama bola. Nah. Ya, seperti kemarin, mana? Persib Bandung ya. Sampai ada yang terbunuh ya. Nah, ini salah satu akibat buruk dari apa? Fanatik. Padahal di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, la zawalud dunya wa ma fiha ahwanu inda wa min qatlil muslimi bighairiha. Hancurnya dunia beserta isinya itu masih mendingan, lebih ringan di sisi Allah ketimbang terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa alasan yang benar. Ya. Makanya kalau sepak bola, kalau sudah sampai menjurus kepada fanatik, apalagi sampai tawuran, apalagi sampai kepada hilangnya nyawa, hukumnya haram. Hukumnya haram. Sepak bola itu kata para ulama terbagi menjadi dua. Ya, sepak bola yang diperbolehkan kalau enggak ada unsur-unsur yang haram. Cuma sekedar mainan untuk olahraga, ya. Gak ada fanatik, gak ada tawurannya, gitu ya, nggak ada masalah. Karena hukum asal olahraga, hukum asal masalah dunia, boleh. Tapi kalau sudah sampai pada taraf tawuran, sudah pada taraf fanatik, apalagi sampai terbunuh, ya, hukumnya haram. Hukumnya haram. Ya, ini perlu diperhatikan. Nyinggung dikit masalah bola. Yang ketiga, di antara bukti bahwasanya Islam memuliakan akal adalah Islam memerintahkan agar manusia ini belajar, menuntut ilmu, apalagi menuntut ilmu agama, agama Islam, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ini sangat dianjurkan, karena Islam memuliakan akal. Olahraganya akal itu dengan belajar. Nah, gini kayak sampean ini ikut pengajian ini kan, akhirnya kan akalnya jalan, mikir. Nah itu. Badan butuh olahraga. Olahraganya badan, ya itulah. Ya, mungkin kita kayak tadi main bola atau lari dan senam dan sebagainya, itu olahraga. Ya, olahraganya otak, yaitu dengan kita belajar, ikut pengajian, kita berpikir. Ya. Nah, dan olahraganya hati adalah dengan zikir kepada Allah SWT. Itu kata Syekhul Islam Taimiyah. Olahraganya badan, yaitu dengan olahraga. Olahraganya otak, yaitu dengan belajar, ya, menuntut ilmu. Olahraganya hati, yaitu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, Nabi SAW bersabda, "Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Wajib bagi kita itu belajar ilmu agama. Apapun gelar kita. Yang guru, yang polisi, pegawai, ya, bahkan dia adalah kepala, entah kepala apa gitu kan, kepala rumah tangga, ya, kepala pabrik, kepala sekolah, semua kita wajib belajar ilmu agama. Ya, nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk ibadah. Dan ibadah itu gak mungkin kecuali kalau kita belajar ilmu agama. Makanya ilmu agama ini sumber semua kebaikan. Semua kebaikan sumbernya adalah ilmu agama. Dan semua kerusakan sumbernya adalah kebodohan. Kalau kita jauh dari ilmu agama, kita akan rusak. Makanya tadi dalam hadis tadi, di antara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu. Kalau ilmu agama sudah diangkat, berarti yang menyebar adalah apa? Kebodohan, kejahilan. Kalau sudah menyebar kebodohan, yang terjadi adalah banyaknya gempa bumi, banyaknya kemaksiatan, banyaknya dosa, kekacauan, peperangan, saling bunuh, dan sebagainya. Taib, bukti yang keempat, bahwasanya Islam sangat memuliakan akal. Islam melarang kita merusak akal. Ya, merusak akal itu diantaranya dengan minum-minuman yang bisa merusak akal kita. Khamr. Dengan tegas dalam surat Al-Maidah, Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman. Kalau Allah sudah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, berarti ayat itu penting. Dan ayat itu merupakan konsekuensi keimanan kita. Karena Allah sedang manggil kita. Kalau kita merasa beriman, berarti kita sedang dipanggil oleh Allah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, perjudian, ya, berkorban untuk berhala, mengundi nasib, semua itu adalah najis, kotor, termasuk godaan-godaan setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhilah oleh kalian kalau kalian pengin bahagia, agar kalian bahagia. Jadi Allah mengharamkan apa? Khamr. Kenapa Allah mengharamkan khamr? Karena khamr itu merusak akal. Apapun nama khamrnya, Pak. Karena sekarang minuman-minuman yang memabukkan semuanya sudah diganti nama. Casingnya sudah diganti semuanya. Dan itu sudah disebutkan oleh Nabi jauh-jauh hari. Sebelum orang sudah memanipulasi, jauh-jauh hari Nabi sudah mengabarkan. Kullu muskirin khomrun wa kullu khomrin haram, kata Nabi. Setiap yang memabukkan itu namanya khomer. Pokoknya patokannya memabukkan. Kalau itu memabukkan, entah itu benda cair, benda padat, maka itu namanya khomer. Dan kalau sudah khomer memabukkan, maka itu hukumnya haram. Nabi juga bersabda, sayati qaumun yasrabunal khamra wa yusammunahu bighairi ismi. Dalam riwayat Muslim, Nabi mengatakan nanti umatku itu akan minum khamr tapi menamai khamr bukan dengan khamr. Apa namanya? Whisky, brandy, ya, narkoba, apa nih? Pil koplo, oplosan. Apalagi yang itu biasanya sing anune legen itu toa, iya kan? Yang penting pokoknya kalau sudah memabukkan itu namanya khamr, walaupun diganti-ganti namanya. Sekarang nggak ada, ya, bir sekalipun nggak ada tulisannya khamr, itu nggak ada, ya, nggak ada. Tapi yang menjadi patokan itu bukan sampelnya, bukan casingnya. Yang penting adalah apa? Hakikat isinya. Memabukkan apa enggak? Ya, makanya para ulama memberikan kaidah al-ibratu bil haqa'iq la bil asma. Yang menjadi patokan itu adalah hakikat isinya, bukan namanya. Ini misalkan, ini kan isinya air putih. Kalau saya tulisi khamr, misalkan ya. Saya tulisi khamr, halal apa haram? Air putih isinya, tapi tulisannya khamr. Halal apa haram? Halal. Karena yang penting itu bukan tulisannya, isinya yang paling penting. Sekarang kita balik. Kalau misalkan ini memabukkan isinya, kemudian ditulis di sini minuman segar. Ya, segar, gratis lagi. Halal apa haram? Haram. Jadi yang menjadi patokan adalah ya, isinya, bukan casingnya, bukan namanya. Ya. Nah. Jadi Islam memuliakan akal dari sudut pandang apa? Karena Islam melarang kita merusak akal. Dan yang paling parah adalah narkoba. Ini penting terutama bagi anak-anak muda, ya. Jangan sampai kita ikut terjerumus di dalam pergaulan-pergaulan ya narkoba. Ini banyak anak-anak muda. Dan orang kalau sudah kecanduan seperti itu, jadinya apa? Gila. Stres. Ya, saya pernah ke apa itu rehabilitasi orang-orang yang kecanduan narkoba itu ya. Persis seperti rumah sakit jiwa pasiennya. Ya, persis. Ya, seperti apa pasien-pasien di rumah sakit jiwa. Enggak percaya? Ya. Lihat aja sana. Ada. Ya, di anak dulu pernah di Jogja, iya. Lihat. Ya, ngeri. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala melarang kita minum minuman khamar, ya, supaya kita menjaga akal. Karena dalam agama Islam ini, Islam itu menjaga lima hal. Pertama, Islam menjaga agama. Ini sangat dijaga betul dalam agama Islam. Agama, ini yang paling inti. Makanya kita diperintahkan bertauhid, kita diperintahkan untuk beriman, Islam, ihsan, beramal soleh, menjauhi syirik, menjauhi bid'ah, menjauhi maksiat. Semua itu karena Islam menjaga apa? Agama. Yang kedua, Islam menjaga nyawa. Islam menjaga nyawa. Makanya kita dilarang membunuh. Bahkan di dalam agama Islam itu hukuman pembunuh gak tanggung-tanggung. Siapa yang membunuh dengan sengaja dibunuh juga. Itu yang namanya apa? Qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian menegakkan hukum qisas. Ini bagi pemerintah. Ya, kayak di Saudi menerapkan hukum ini. Hanya enggak boleh macam-macam di sana. Ya. Sana kalau ada yang membunuh dan terbukti dengan bukti-bukti, udah dipancung beneran. Saya pernah lihat sekali. 4 tahun di sana saya lihat sekali. Ya, sekali. Menunjukkan apa? Jarang, Pak, pembunuhan di sana itu. Orang takut. Kalau saya bunuh, nanti saya juga mati. Orang itu kan paling sayang sama nyawanya. Kalau di Indonesia, hampir tiap hari sampai yang dengerin ada pembunuhan. Ya, bahkan ngerinya kadang-kadang istri bunuh suaminya, suami bunuh istrinya, anak bunuh orang tuanya. Ya, orang tua buang anaknya sendiri. Banyak apa enggak tuh? Banyak. Ya, terutama yang melakukan perzinaan di luar nikah itu. Bayi ditemukan di sampah, bayi ditemukan di got, ya, dan sebagainya. Semua ini karena tidak ditegakkannya hukum kisos. Coba kalau ditegakkan hukum kisos, ketar-ketir orang. Ya. Taip, yang ketiga, Islam menjaga akal. Makanya Islam mengharamkan apa? Khamr. Untuk menjaga akal. Ya. Yang keempat, Islam menjaga harta. Makanya kita dilarang untuk mencuri, merampok, begal, riba. Karena Islam menjaga harta. Bahkan di dalam agama Islam itu, orang yang maling, orang yang mencuri, hukumannya dipotong tangannya, telapak tangannya ini. Dipotong. Karena orang kalau mencuri kan pakai tangan rata-rata. Jarang mencuri pakai sikil kan jarang. Rata-rata pakai tangan. Makanya kalau dipotong tangannya, udah. Seakan-akan seperti burung kalau dipotong sayapnya. Ya. Allah berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma." Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah ya tangannya. Tangan ya, ini telapak tangan, bukan sampai segini. Ya, telapak tangan. Dan yang kelima adalah Islam itu menjaga nasab, menjaga kehormatan. Makanya kita dianjurkan untuk menikah, untuk menjaga kehormatan kita. Yang jomblo-jomblo segera nikah. Ya, jombloan, jomblowati yang belum-belum nikah segera nikah. Untuk menjaga kehormatan, apalagi zaman sekarang ya. Kalau enggak segera nikah, ya, banyak godaannya. Ya, banyak godaannya. Nah, dan orang tua harus ngasih support, motivasi pada anak-anaknya. Jangan dipersulit untuk nikah. Ya, jangan dipersulit. Seorang ulama pernah mengatakan, "Idza balaghal ghulam wa lam yuzawwijhu abu fa waqa'a fil faqisah athimal ab." Apabila ada orang anak yang sudah baligh, sudah siap nikah, terus enggak segera dinikahkan oleh orang tuanya, mempersulit orang tuanya. Kadang-kadang kita mempersulit. Ya, tunggu dulu, Dok, sampai apa? Selesai kuliah, Kak. Ya, tunggu dulu sampai mapan, sampai punya rumah. Enggak mapan-mapan, enggak nikah-nikah akhirnya. Ya. Kemudian fawaqa'a fil fahisah, lalu dia terjerumus di dalam zina, misalkan, athimal ab, orang tua ikut nanggung dosa. Ya. Jadi nikah ini untuk menjaga kehormatan, menjaga nasab. Dan untuk menjaga nasab pula Allah melarang kita apa? Zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati zina. Ini deketi aja enggak boleh, Pak. Apalagi melakukannya. Makanya para ulama, ayat ini lebih dahsyat daripada jangan kalian berzina. Ya, lafadznya kan jangan mendekati zina. Itu lebih dahsyat daripada kalau Allah mengatakan jangan berzina. Kenapa? Deketi aja enggak boleh, apalagi melakukannya. Artinya segala sarana yang dapat mengantarkan kepada perzinaan ditutup rapat oleh Allah. Haram. Ya. Termasuk ya pacaran-pacaran itu. Karena itu menjurus kepada perzinaan. Ya, dan enggak ada istilah pacaran Islami, enggak ada. Ya, pacaran Islam itu kalau sudah qabil tu nikah, nah itu baru halalan thayyiban. Ya. Tapi sebelum itu berarti haram, itu bukan Islami. Jangan jangan dikasih embel-embel Islami. Islam melarang kok. Nah, bahkan di dalam agama Islam, orang yang berzina itu hukumannya keras. Enggak tanggung-tanggung. Apa itu? Kalau dia berzina dan dia sudah menikah, hukumannya dirajam. Dirajam itu dilempari pakai batu sampai mati. Itu kalau sudah nikah. Tapi kalau masih jomblo, belum pernah nikah, kasihan kan? Ya. Allah ngasih keringanan. Tapi tetap dihukum, yaitu apa? Dicambuk 100 kali. Kemudian diasingkan setahun. Ya, cambuk 100 kali. Dalilnya dalam surat An-Nur. Allah berfirman, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda." Pezina perempuan. Ajaibnya dalam ayat ini, Allah mendahulukan kalau tentang zina, yang didahulukan itu perempuan. Coba. Kalau tadi ayat pencurian surat Al-Ma'idah, yang didahulukan laki-laki. Wasariku wasariku, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangannya. Kalau zina, yang didahulukan perempuan dulu. Az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan dan pezina laki-laki. Fajlidu kulla wahidin minhuma, ya, cambuklah masing-masing keduanya 100 kali cambukan. Kata para ulama, kenapa kalau zina yang didahulukan adalah ya perempuan, kalau pencurian kok laki-laki? Sebab kalau mencuri itu sing paling akeh, sing paling banyak laki-laki. Maling itu yang paling banyak laki-laki. Ada sih perempuan, tapi jarang. Yang paling banyak itu adalah laki-laki. Karena pencurian itu butuh ketangkasan, kelincahan, kepintaran. Dan yang paling pintar, yang paling penting juga, larinya cepat. Begak digebuki uang mati. Ya. Ya, harus pintar. Kalau perempuan kan jarang punya keberanian seperti itu, kelincahan seperti itu. Ya. Nah, pinternya paling mencuri hati orang. Kalau dalam ayat perzinaan yang didahulukan perempuan. Kenapa? Karena yang paling banyak pertama kali menggoda adalah perempuan. Dengan dandanannya, dengan dia membuka auratnya. Ya, yang awalnya laki-laki enggak tergoda, jadinya tergoda. Namanya laki-laki gitu kan? Nah, jadi ini Islam sangat menjaga dan memuliakan apa? Akal. Tapi memuliakan akal bukan berarti berlebih-lebihan. Ya, bukan berarti berlebih-lebihan. Baik, yang kedua. Kaidah yang kedua dalam masalah akal, bahwa akal termasuk dalil yang muktabar. Muktabar itu artinya diperhitungkan. Dalil itu, ma'asyiral muslimin, ada dua. Yang pertama adalah dalil naql. Dalil dari Al-Quran maupun dari hadis. Itu dalil. Yang kedua, dalil dari akal. Jadi akal itu juga bisa dijadikan sebagai apa? Dalil. Kalau dia memperkuat dalil dari Al-Quran dan hadis, maka itu adalah sah sebagai dalil. Jadi dia sebagai penunjang, sebagai penguat. Makanya di sini dikasih syarat, jika akal tersebut akal yang sehat, akal yang sesuai dengan fitrah, belum tercemar dan ternoda oleh filsafat-filsafat. Saya ambil contoh, biasanya para ulama dalam menyampaikan masalah-masalah akidah biasanya diambilkan dari dalil Qur'annya, diambil dari hadis. Ini dalil yang kedua dari hadis, dalil yang ketiga kesepakatan para ulama. Ya. Dalil yang keempat adalah dalil akal. Contoh yang sudah pernah kita bahas, misalkan tentang ketinggian Allah di atas langit. Allah itu tinggi di atas langitnya. Allah itu tinggi di atas langitnya. Dalilnya apa? Dari Al-Quran, dari hadis, dari ijma, kesepakatan para ulama, dalil dari akal. Dari Al-Quran, misalkan Allah berfirman, Ar-Rahmanu alal arsistawa. Ar-Rahman, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala itu tinggi di atas arasnya. Dan aras itu di mana? Di atas langit yang tujuh. Jadi langit itu ada tujuh, di atasnya langit itu ada arsh. Ya, di atas arsh ada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian ulama mengatakan di dalam Al-Quran terdapat 1000 dalil yang menunjukkan bahwa Allah tinggi di atas langitnya. Yang kedua, dalil dari hadis. Banyak di antaranya hadis dalam riwayat Muslim, hadisnya sahih. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada budak perempuan, Aina Allah, di mana Allah? Jawab wanita tersebut, Fis sama, di atas langit, wahai Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, A'tikha fa innaha mu'minah. Merdekakan wanita ini, karena dia adalah wanita yang beriman. Kata para ulama, hadis ini menunjukkan dua faedah penting. Pertama, bolehnya bertanya di mana Allah. Boleh. Sampai nanya di mana Allah, boleh. Nabi aja pernah ditanya. Nabi aja pernah bertanya. Ini bukan pertanyaan bid'ah, bukan. Ya, bid'ah itu kalau gak ada dalilnya, ini ada dalilnya. Yang kedua, jawaban di mana Allah yang benar adalah Allah di atas langit. Bukan Allah di mana-mana, Allah di hatiku. Ya, Allah tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di luar, tidak di dalam. Ya, seperti jawaban sebagian kalangan. Ya, ini enggak benar. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetujui jawaban wanita tersebut, bahkan memberikan rekomendasi merdekakan dia karena dia wanita yang beriman. Andaikan salah, tentu akan dibetulkan oleh Rasulullah. Oh, enggak benar tuh. Yang benar Allah di mana-mana. Kalau memang salah, tapi ternyata dibenarkan sama Rasulullah. Bahkan dikatakan dia adalah wanita yang beriman. Ya. Kemudian ijma, para ulama sepakat dari kalangan para sahabat, para tabi'in, semuanya sepakat bahwasanya apa? Allah itu di atas langit. Enggak ada yang mengingkari. Enggak ada seorang sahabat pun mengatakan Allah di mana-mana. Enggak ada. Enggak ada ulama ya, salaf yang mengatakan Allah di mana-mana. Yang mengatakan Allah di mana-mana itu Jahmiyah. Ini penting karena ada sebagian ya, sekarang ini banyak ya, bahkan mungkin kiai mengatakan Allah di mana-mana. Ini bertentangan dengan dalil, bertentangan dengan akal. Ya, dalil yang keempat, akal. Akal menunjukkan bahwa Allah di atas langit. Karena Allah itu adalah Dzat yang maha mulia. Dan yang mulia itu biasanya di atas. Ya, di atas. Makanya orang-orang dengan fitrahnya mengatakan apa? Kita serahkan sama yang di atas, kan gitu. Fitrah orang-orang. Udahlah, kita serahkan sama yang di atas aja. Gak ada yang mengatakan kita serahkan sama yang di mana-mana. Ya, kita serahkan sama yang di mana-mana aja. Gak ada. Itu fitrah manusia. Ya, tatkala kita mengangkat tangan. Tatkala kita mengangkat tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan pada hati kita. Kemana tangan kita? Kemana hati kita berjalan? Kita mengakui Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Itu fitrah. Gak bisa dibendung, gak bisa ditolak. Kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya Allah SWT tidak di atas langit, dia membohongi hatinya. Dia membohongi kepada hati nuraninya. Jadi dalil akal itu bisa digunakan ya, untuk mendukung dalil dari Al-Quran dan hadis. Untuk mendukung ya. Bukan untuk menolak, bukan untuk menghakimi. Kalau sesuai dengan akal, kita terima. Kalau enggak sesuai, kita tolak. Nah, itu enggak boleh. Tapi kalau akal dijadikan untuk penguat Al-Quran dan hadis, boleh. Makanya para ulama dulu, kadang sering mengajak orang pakai dalil akal. Karena tidak semua orang itu nerima kalau dibawakan Quran, dibawakan hadis. Kadang enggak nerima. Tapi pakai akal kadang nerima. Contoh Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah ya, pernah beliau debat sama orang ateis. Tahu ya, orang ateis itu orang yang gak percaya Allah itu ada. Ya, orang ya, seperti orang-orang kafir ya. Ini di Rusia misalkan itu banyak orang-orang ateis. Enggak percaya ada Allah itu enggak percaya dia. Orang Imam Abu Hanifah pernah diajak ditantang debat sama orang-orang ateis. Kata beliau, siap. Imam Abu Hanifah terkenal pinter debat gitu ya. Ketika debat beliau mengatakan, "Bentar. Tadi sebelum saya perjalanan ke sini, saya melihat ada sebuah kapal. Kapal ini aneh," katanya. "Dia bawa penumpang sendiri, ngangkat penumpang sendiri, ngangkut barang sendiri. Ya, nyetir sendiri. Nurunkan penumpang sendiri, melawan ombak sendiri." Kata orang ateisnya, "Bohong kamu. Mana ada kapal kayak gitu? Bisa ngangkat barang sendiri, bisa ngangkut barang sendiri, nyetir sendiri. Ya enggak mungkin lah. Enggak ada supirnya, enggak ada apa? Apa namanya? Nahkodanya. Enggak mungkin. Mustahil gitu." Nah, baru kata Imam Abu Hanifah, "Kalau kapal saja enggak mungkin nyetir sendiri, apalagi dunia ini segede ini. Masa berjalan sendiri enggak ada yang ngatur?" Langsung diem orangnya. Wis katik debat suwi-suwi wis, langsung kalah. Ya, sekak. Nah. Baik. Kaidah yang ketiga, Ahlus Sunnah tengah-tengah dalam menyikapi akal. Ini tadi yang sudah kita bahas. Ya, dalam mukaddimah, dalam pembukaan, bahwasanya agama Islam ini agama yang tengah-tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami menjadikan kalian umat yang tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Demikian juga dalam masalah akal. Tidak berlebihan seperti orang-orang filsafat, ahli kalam, ya, sampai ada yang berani mengatakan kalau berbenturan antara Quran dan hadis, antara Al-Qur'an dan akal, antara hadis dengan akal, dahulukan akal. Ngeri orang-orang seperti ini. Itu ada Pak, orang-orang liberal ya, orang-orang aklaniyun, ahli filsafat, orang-orang yang mengkultuskan akal. Jadi dikit-dikit kalau dibawakan dalil, "Menurut hemat saya, nah itu. Ya, menurut akal saya, ini enggak masuk di akal deh hadis ini." Nah, gitu. Ini kalau ada orang seperti ini bahaya ini, teman-teman. Ya. Sampai ada yang berani misalkan mengingkari tentang siksa kubur gara-gara apa? Enggak masuk di akal. Seperti Agus Mustafa punya buku "Tak Ada Siksa Kubur". Semuanya akal-akalan, enggak ada dalilnya. Akal-akalan. Ya. Di antara dalilnya adalah akal katanya. Kita bongkar yang enggak ada, kita jumpai mungkar nakir. Ini kan akal-akalan namanya. Orang kalau misalkan dioperasi, ya, orang kalau sudah mati kemudian misalkan dibedah yang enggak merasakan. Begitu juga orang kalau sudah mati kemudian kok diadab, gimana dia merasakan? Ini kan semuanya akal-akalan. Agama ini bukan berdasarkan dengan akal. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalal khuffi aula bil mas'i min a'la." Andaikan agama ini berdasarkan dengan akal, tentu bagian bawah sepatu lebih utama diusap daripada bagian atasnya. Kenapa? Karena yang bawah itu yang kotor gitu kan. Tapi agama bukan berdasarkan dengan akal. Buktinya Nabi mengusap yang atasnya, bukan bawahnya, walaupun bawahnya yang kotor. Ya, kalau agama itu berdasarkan dengan akal, sampean kalau wudu kemudian ngentut, mestinya yang diusap itu pantatnya. Karena itu yang bikin batal gitu kan. Tapi agama bukan berdasarkan dengan akal. Ya, maksud sampean kalau misalkan batal wudunya kemudian ngusap pantatnya, kan enggak juga. Kalau berdasarkan dengan akal seperti itu. Ya. Tapi agama bukan berdasarkan dengan akal. Ya. Nah. Tapi kita juga enggak boleh merendahkan akal. Seperti orang-orang khurafat, orang-orang sufi, orang-orang tarekat. Semakin gila semakin mantap. Ya. Termasuk juga orang-orang Syiah. Tahu ya orang-orang Syiah. Seperti di bulan Muharram tanggal 10 kemarin. tanggal 9, tanggal 10, mereka melakukan perayaan. Ya, melakukan perayaan. Perayaan Karbala, perayaan mengenang kematian Husain, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka apa? Menampar pipi mereka, melukai dengan pedang sampai keluar darah. Ya, semakin deras darahnya, semakin bagus. Bahkan kadang-kadang sampai anak, ya, ada anak-anak kecil dilukai dengan pisau dan sebagainya. Naudzubillah. Ini enggak sesuai dengan akal. Ini orang-orang yang merendahkan akal. Ya, ini dua kelompok ini. Dua kelompok ini yang paling merendahkan akal. Yang pertama adalah orang-orang tarekat, orang-orang tasawuf, ya. Yang kedua adalah orang-orang Syiah. Ini orang-orang yang merendahkan akal. Kadang sampai zikir sampai kayak mabuk itu. Sampai ada istilah zikir sakron, solawat sakron. Sakron itu artinya mabuk. Ya, sampai pakai jurus mabuk, ya, Masya Allah. Jadi sampai ada zikir itu sampai orang itu mabuk. Ya. Dan itu katanya bagus. Kalau sudah sampai mabuk itu bagus. Muter-muter sampai ya. Ada ini, seperti ini ada. Ya. Enggak tahu kalau di Lamongan ya. Aku kurang survei. Nah. Ya. Syiah juga begitu, banyak hal-hal yang tidak masuk di akal. Termasuk ya dalam agama mereka ini, orang Syiah ini, sampai ada yang ngalah berkah dengan kotoran tokoh-tokoh mereka. Itu semuanya adalah merendahkan akal. Menghinakan diri. Makanya orang kalau melakukan kesyirikan, penyimpangan dan kesesatan, khurafat, kecerdasannya hilang. Enggak waras. Walaupun dia bergelar doktor sekalipun. Ya. Kayak dulu misalkan ada yang percaya, siapa yang bisa menggandakan uang? Lali aku jenengnya. Hah? Oh, iya, Kanjeng Dimas. Ada profesor percaya. Profesor itu berarti apa? Kecerdasannya hilang. Kecerdasannya hilang. Ya kan ada yang profesor percaya dengan seperti itu. Padahal ini orang yang waras, menggunakan akal saja, enggak pakai dalil ya. Menggunakan akal saja. Wis ngerti itu dukun. Ya. Enak iso gandakan uang, katik kerja lah. Nah. Kaidah yang keempat, ruang lingkup akal itu terbatas. Akal itu terbatas. Seperti kata Imam Syafi'i, inna lil akli haddan yantahi ilaih, kama anna lil basari haddan yantahi ilaih. Akal itu punya batas. Sebagaimana mata itu memiliki apa? Batas. Ketika kita misalkan melihat hamparan lautan, kita gak bisa melihat dalamnya. Ya. Nah, bahkan sekarang saja, kita gak bisa melihat tuh yang di misalkan di parkiran atau yang di agak jauh sana. Kita gak bisa lihat. Karena akal apa pandangan itu terbatas. Sebagaimana akal kita pun apa? Terbatas. Ruang lingkup akal itu terbatas. Makanya ya dia gak bisa menjangkau masalah-masalah gaib. Gak bisa. Kalau ada orang ngaku-ngaku mengetahui ilmu gaib, itu berarti gak waras akalnya. Bohong. Ya. Seperti para dukun, tukang sihir, ya, peramal, yang percaya. Termasuk di TV-TV ya, kadang diramal tangannya, ya, ini nggak boleh. Akal manusia tidak bisa menjangkau masalah gaib. Akal itu biasanya hanya bisa menjangkau hal yang bisa dilihat dengan panca indera. Di luar itu dia nggak mampu. Makanya misalkan kita menggambarkan tentang surga neraka, enggak bisa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mala ainun ra'at." Keindahan surga itu tidak pernah mata melihatnya. "Wala udhunun sami'at." Tidak pernah didengar oleh telinga. "Wala khatara 'ala qalbi basar." Enggak pernah terlintas di hati manusia. Ya, apalagi menggambarkan tentang Allah Subhanahu wa taala, Allah itu gini, gambarkan. Menghayal seperti itu dari setan. Istighfar dan ta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang kita digoda oleh setan dengan bisikan-bisikan was-was. Nabi SAW bersabda, tafakkaru fi ala'illah wala tafakkaru fi dhatillah. Pikirkanlah dalam zat, dalam makhluk-makhluk Allah, nikmat-nikmat Allah. Jangan mikirkan tentang zat Allah. Kalian enggak bakal nyampe ilmunya. Wala yuhitu nabihi ilma. Mereka enggak bakal nyampe ya tentang Allah Subhanahu wa taala. Akal kita enggak nyampe, enggak nyambung. Bahkan salah seorang yang pernah meraih penghargaan Nobel ya, dia pernah mengatakan bahwa apa yang bisa dijangkau oleh akal di dunia ini baru cuma 6%. Subhanallah. Baru cuma 6%. 94% lainnya belum dijangkau oleh akal. Makanya sangat kerdil sekali kalau kita menghakimi Al-Quran dan hadis dengan akal kita. Ya, akal itu terbatas. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita mengembalikan segala perbedaan kepada Al-Quran dan hadis, bukan kepada akal. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ya, ayat 159, ayat 59 kalau enggak salah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul, ya ayat 59. Ya. Kalau kalian berselisih pendapat dalam suatu masalah, kembalikan kepada Allah yaitu Al-Quran, kembalikan kepada hadis, kepada Rasulullah SAW. Allah enggak mengatakan kembalikan kepada akal-akal kalian. Kenapa? Karena kalau dikembalikan kepada akal, tambah ruwet. Kenapa tambah ruwet? Akal siapa yang jadi patokan? Karena setiap orang beda-beda. Ya, kata orang, beda kepala beda isi gitu kan? Ya, kalau kita mengembalikan perbedaan itu kepada akal, yang menjadi pertanyaan, akal siapa yang jadi patokan? Orang akalnya beda-beda? Ya. Tidak ada yang bisa menyelesaikan perbedaan kecuali kita kembalikan kepada hakimnya, yaitu Al-Quran dan hadis. Ini yang bisa menyelesaikan. Adapun kalau kepada akal, enggak bisa menyelesaikan. Ini di luar jangkauan dari akal. Ya. Nah, kemudian ini kaidah yang terakhir dan ini penting sekali. Ya. Tidak ada pertentangan antara akal dan nakal. Nakal itu maksudnya dalil. Dalil dari Al-Qur'an maupun hadis. Ini kaidah yang sangat penting. Yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Bahwa dalil yang sahih, baik itu Al-Qur'an maupun hadis, tidak mungkin bertentangan dengan akal yang sehat. Gak mungkin. Kalau bikin bingung, mungkin. Tapi kalau mustahil, bertentangan, itu gak mungkin. Kalau sekiranya ada yang sekiranya, ya sekilas kayaknya bertentangan, maka ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dalilnya gak sahih. Dalilnya gak sahih. Contoh misalkan ada hadis, lau ahsana ahadukum dhannahu bihajar lanafa'ahu. Andaikan kalian meyakini manfaatnya suatu batu, dia akan memberikan manfaat kepada kamu. Ini hadis. Ya, enggak masuk di akal sebenarnya. Jadi kalau kita berkeyakinan pada sebuah batu, batu itu akan bermanfaat bagi kita. Ini dulu masyhur hadis ini ketika ada batu ajaibnya Ponari dulu. Yani kalau kita punya keyakinan sama sebuah batu, batu tersebut akan mendatangkan manfaat bagi kita. Ya. Ini hadis enggak masuk akal sebenarnya. Taib. Enggak masuk di akal. Ternyata memang benar, enggak masuk di akal karena memang sebabnya adalah hadisnya ini palsu. Ini buatan orang. Enggak ada dalam kitab-kitab hadis, dicek dalam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, enggak ada. Ini buatan orang-orang ahli khurafat untuk melariskan apa? Batu. Ya, termasuk batu akik ya. Nah, dulu Masya Allah sampai mahal. Sampai ada naudzubillah ya, dulu ada yang sampai beli batu akik itu 500 juta. Ya. Enggak tahu otaknya ditaruh di mana gitu ya. 500 juta untuk beli batu akik. Yang setelah itu, setelah sudah enggak laku lagi, 50 ribu enggak ada yang beli. Ini kita jangan terbawa sama musiman ya. Nah itu musiman itu jadinya mahal biasanya. Mahal. Ya, ditawar berapapun enggak mau. Nanti kalau sudah enggak musim, ya, enggak payu. Yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah kita yang salah paham. Kita yang salah paham. Dalilnya benar, tapi kitanya yang salah paham dalam memahami dalil. Jadi bukan bertentangan dengan akal, tapi kitanya yang salah paham. Contoh ya, dalam surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa di antara hal ghaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa ya'lamu ma fil arham. Allah itu mengetahui apa yang di rahim wanita. Ya, sebagian orang mengatakan ayat ini bertentangan dengan akal. Kenapa? Ya, karena sekarang sudah ada alat yang bisa mengetahui apa yang ada di rahim. Apa itu? USG dan sebagainya. Wah, berarti ini ayatnya enggak benar ini. Buktinya sekarang kita sudah bisa tahu. Dan itu memang benar. Sekarang memang ada USG yang bisa mengetahui. Tapi apakah salah ayat tersebut? Ayat tersebut enggak salah. Benar. Allah mengetahui apa yang ada di rahim. Apa yang ada di rahim itu bukan cuma sekedar masalah jenis laki dan perempuan saja. Ma dalam bahasa Arab itu umum. Bisa jenisnya laki dan perempuan. Bisa juga tentang keselamatannya nanti lahir dalam keadaan selamat apa tidak. Ya, tentang rizkinya. Ya, tentang masa depannya, amalnya. Itu kan hanya Allah yang tahu. Kalau kita kan gak tahu. Lagian juga USG itu hanya perkiraan. Ya, yang namanya perkiraan kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Anak saya 2 kali USG salah. Ya, anak yang pertama katanya USG-nya perempuan. Ya, gak taunya laki-laki. Yang kedua juga di USG perempuan. Nongolnya laki-laki. Akhirnya 5-5-nya laki-laki semuanya. Ya. Alhamdulillah. Tapi maksud saya, USG itu enggak semuanya apa? Benar, kadang-kadang salah gitu kan. Salah, namanya juga manusia. Juga menunjukkan bahwasanya USG itu hanyalah perkiraan namanya manusia ya. Dia tidak otentik. Tidak otentik dalam artian hanya dalam beberapa batas saja. Dalam beberapa bulan. Jadi kalau sudah umur sekian bulan baru dia bisa. Artinya kalau masih umur 1 bulan 2 bulan di USG. Nongol apa enggak? Enggak nongol. Tapi kalau Allah SWT enggak pakai nunggu begituan. Wa ya'lamu ma fil arham. Artinya dalil ini benar. Tapi kitanya yang salah paham. Ya, kitanya yang salah paham. Enggak bertentangan dengan fakta, dengan ini enggak bertentangan. Dan ini yang paling sering. Kita sering menolak dalil, ya, menolak dalil menurut anggapan kita salah, padahal yang salah bukan dalilnya. Yang salah adalah kita karena kurang memahaminya dengan benar. Contoh yang lain. Ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang lalat. Riwayat Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'adh dzubabu fi ina'i ahadikum falyahmishu." Kalau ada lalat laler gitu Pak ya. Ya, hinggap di minuman salah seorang di antara kalian, kopi atau teh, kadang-kadang sampai ngopi terus ono laler kan. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Celupkan sekalian. Iya, celupkan sekalian. Ini guyu enggak percaya ya berarti. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Celupkan sekalian. Nabi lo yang bilang. Kenapa? Karena Nabi mengatakan fa inna fi ahadi janahi hida wa fil akhiri dawa. Karena pada satu sayapnya itu ada penyakit, dia mengeluarkan virus, mengeluarkan bakteri. Pada sayap satunya itu obat penawarnya. Jadi kalau dicelupkan sekalian, itu obat penawarnya. Sebagian orang gak percaya dengan hadis ini. Dan semoga antum enggak ya. Tapi kalau misalkan kita jijik, enggak usah, enggak ada masalah. Enggak ada masalah juga, gitu kan? Tapi yang enggak boleh adalah kalau enggak percaya sama hadis ini. Oh, enggak percaya hadis ini walaupun Bukhari saya enggak percaya. Ada orang yang seperti itu. Sampai ada yang berani mengatakan, saya lebih percaya kepada ucapan dokter Eropa daripada ucapan Nabi ini. Karena ini bukan bidangnya Nabi. Lancang betul dia ngomong seperti itu. Enggak boleh. Karena yang menciptakan lalat adalah Allah. Dan Allah sudah mengabarkan kepada nabinya. Nabi mengatakan seperti itu dari mana? Siapa yang mengabari nabi? Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu kan enggak berbicara kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Enggak. Tetapi beliau berbicara berdasarkan wahyu dari Allah. Yang mengabarkan Nabi bahwasanya di sayap satunya ada obat, di sayap satunya ada obat penawarnya, ada satunya ada penyakitnya, satunya ada obat penawarnya. Yang ngabarin itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan lalat. A'antum a'lamu amillah? Apakah kalian lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala? Kan gitu. Gak ada yang lebih tahu tentang lalat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang sudah terbukti. Pernah diadakan penelitian di Mesir, di Saudi Arabia tentang hadis ini. Dan ternyata mereka menemukan kebenaran hadis ini. Temukan benar. Ternyata di dalam sayap lalat itu satunya nyemprotkan bakteri, penyakit. Satunya itu adalah apa? Obat penawarnya. Itu sudah ditemukan penelitian sekarang. Ya, subhanallah. Bagi kita, ditemukan atau enggak temukan, kita percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita yakin apa yang disabdakan oleh Nabi pasti benar. Karena itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ditemukan penelitian seperti ini, kita jadi lebih apa? Lebih mantap, semakin mantap. Ya, semakin mantap. Baik. Jadi intinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kewajiban bagi kita adalah mendengar dan taat beriman kepada berita-berita Allah, berita-berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Jangan sampai kita menggugat dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya berdasarkan dengan akal kita. Akal itu hanya seperti ya mata. Ya, dalil itu bagaikan cahaya. Mata tidak akan bisa melihat secara jelas tanpa ada cahaya. Gitu ya. Kalau kita di kegelapan, mata kita berfungsi apa tidak? Enggak berfungsi. Begitulah akal. Akal tidak berfungsi kalau enggak ada dalil. Ya, karena dalil adalah sinar. Dia adalah cahaya. Ya. Akal tidak berfungsi tanpa cahaya. Sebagaimana mata kita tidak berfungsi untuk memandang, melihat tanpa ada sinar cahaya. Ya. Sangat salah, konyol kalau kita menentang Al-Quran dan hadis hanya berdasarkan dengan akal kita. Ilmu harus lebih utama. Dalil harus lebih utama daripada akal. Karena akal manusia terbatas. Ilmu kita dikit. Wama utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Imam Ibnu Qayyim pernah mengatakan, pembeda antara pengikut Nabi dengan pengikut iblis dalam masalah akal. Kalau dia mendahulukan wahyu daripada akalnya, ini berarti pengikut Nabi. Tapi kalau mendahulukan akal daripada wahyu, itu berarti pengikutnya iblis. Iya kan? Iblis kan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sujud kepada Adam. Ngeyel karena enggak masuk di akal. Ya Allah, maksud saya disuruh sujud sama Adam, Saya kan lebih hebat daripada Adam. Dia menolak perintah Allah dengan apa? Akalnya. Makanya kalau kita ngeyel sama perintah Allah SWT, ya, menentang perintah Allah dengan akal kita, berarti pengikutnya iblis. Tinggal sampean milih, jadi pengikutnya nabi atau pengikutnya iblis. Semuanya ada di pilihan kita, ya. Nah, pilih nomor 1 atau nomor 2. Nah, ya. Tapi ini bukan pemilu deh. Tapi demikian yang bisa kita bahas. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.